Fa inna nadhara ila al-amradil hasan min ghairi hajatin haram. Sesungguhnya memandang kepada laki-laki yang cantik dengan tanpa ada kebutuhan hukumnya haram. Sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairiha. Apakah dengan syahwat atau tidak? Tidak syahwat tapi dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat. Sawa'un aminal fitnata aw lam ya'manha. Dan sama apakah dia aman dari fitnah atau dia tidak merasa aman darinya. Hadza huwal madhhabus sahihul mukhtar 'inda al-ulama. Inilah pendapat yang sahih yang terpilih di kalangan para ulama. Wa qad nassa 'ala tahrimihi al-Imam Asy-Syafi'i wa man la yuhsa min al-ulama. Dan telah dinaskan tentang hukum haramnya oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan dari kalangan para ulama yang tidak terhitung. Wa daliluhu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa li annahu fi ma'nal mar'ah. Kata Imam Nawawi, bahkan mungkin saja sebagian mereka, laki-laki yang tidak berjenggot itu atau bahkan kebanyakan dari mereka itu jauh lebih cantik daripada kebanyakan wanita. Iya kan? Wa yatamakkanu min asbabir ghibati fi, dan memungkinkan bagi dia untuk melakukan sebab-sebab yang diragukan padanya. Wa yatasahhalu min turuqi syarri fi haqqi, dan lebih mudah dia untuk melakukan jalan-jalan untuk melakukan kejahatan pada anak-anak itu, pada laki-laki yang tidak berjenggot. Ma la yatasahhalu fi haqqil mar'ah, apa-apa yang tidak memudahkan bagi dia terhadap wanita. Mungkin terhadap wanita sulit bagi dia untuk mendekati, takut ketahuan. Mendekat saja sudah takut ketahuan. Mau menikahi enggak punya uang, akhirnya cari jalan lain. Waliyadzubillah. Di antara mereka ada yang memilih alternatif-alternatif yang tidak dipilihkan oleh mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang onani, istimna, ada yang lebih daripada itu. Pelampiasan kepada laki-laki yang seperti ini, waliyadzubillah, sangat berbahaya.